بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا، نبي الهدى، نبي الرحمة، نبي المرحمة، محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu, terjemahan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Pada kali ini pembahasan kita di poin ketiga, keempat, dan mungkin insyaallah kita lanjut ke poin lima. Yang ketiga, lalai menghadiri majlis ilmu. Lalai menghadiri majlis ilmu, dan maksudnya di sini menghadiri secara offline. Namun di kitab ini tidak tertulis ada PPKM atau enggak ya. Sebelum PPKM lalai. Saat PPKM makin lalai enggak? Tambah-tambah ya. Apakah majlis online itu bisa menggantikan total majlis offline? Tidak. Dari banyak sisi, dari chemistry-nya, atmosfernya, akhlaknya, dan seterusnya. Jadi yang maksud di sini lalai menghadiri majlis, hadir langsung di majlis tersebut. Walaupun tentu majlis online tetap bermanfaat bagi yang mengambil manfaat darinya, dan insya Allah juga berpahala besar. Tetapi ketika para ulama menyebutkan poin tentang hadir di majlis ilmu, yang dimaksud tentu hadir di majlis yang langsung, terutama di rumah Allah Ta'ala. Para ulama salaf mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalimat ini bukan athar Nabi, bukan perkataan Nabi SAW, sehingga ketika kalimat ini dianggap ada hal yang perlu ditinjau kembali, maka itu sah-sah saja. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalimat salaf ini kalimat berkaitan dengan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu dan manhajnya. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Ya, ada kebenaran padanya, walaupun tidak mutlak. Kenapa kalau direfleksikan di zaman sekarang, tidak mutlak ilmu itu didatangi? Karena secara kondisional zaman sekarang melazimkan ilmu itu justru mendatangi. Sebagai maklum di handphone kita, maklum di layar-layar kita, ilmu itu mendatangi sekarang. Tetapi pada asalnya secara etika menuntut ilmu, kita mendatangi ilmu di majlis ilmu. Itu etikanya. Tapi tidak melazimkan orang yang menyusu ilmu dari online, itu berarti tidak berarti enggak melazimkan begitu. Assalamualaikum. Kulluna ala khair insyaallah. Semuanya ada kebaikannya, dalam kebaikan insyaallah. Maka kata beliau hafizullah, tetapi saat ini kita bisa katakan ilmu itu datang sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu itu datang sendiri, bukan kita yang mendatanginya, kecuali beberapa hal saja. Iya. Sekarang ilmu itu datang. Ya. Yang kadang-kadang tanpa usaha antum, atau kalaupun dengan usaha tidak begitu, atau bukanlah big effort gitu, bukan usaha yang begitu besar untuk menggapainya. Karena cukup antum klik, terdengar ilmu. Cukup antum klik, antum tinggal baca, selesai udah, enggak usah capek-capek. Namun value-nya itu tidak sampai ke value menghadiri majelis ilmu langsung. Ya, jadi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti itu tidak 100% total secara mutlak sahih di setiap kondisi. Ya, kadang-kadang ilmu mendatangi dan itu bukan hal yang tercela. Begitu ya. Contoh. Sebagian ummahat sahabiyat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta dirasat khusus dan jam khusus untuk para ummahat. Ini ada hadisnya. Ya. Karena tidak mungkin ummahat-ummahat ini mereka berkumpul dengan para sahabat dalam satu majlis tanpa sekat, tanpa apa. Dan ada beberapa masail permasalahan kewanitaan yang mereka mungkin merasa sungkan untuk menanyakannya dengan didengar oleh para ikhwan dari para sahabat. Seperti masalah haid, masalah nifas, istihadhah, kehamilan, bahkan mungkin berkaitan dengan jima misalnya. Ya, ada masail tentang perempuan. Maka terakadkan kemudian suatu janji, jam tertentu, hari tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke rumah salah satu dari mereka dan mereka berkumpul di rumah ummahat tersebut untuk hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bukan majlis Rasulullah yang dekat pancoran itu, bukan. Ya. Ayo, siapa yang pernah? Nah, siapa yang datang? Rasulullah. Padanya ada ilmu dan padanya sumber ilmu. Rasulullah mendatangi. Ya. Gitu ya. Rasulullah mendatangi rumah itu. Ada tuan rumahnya, ada tuan rumahnya. Tamu-tamu lain ikutan majelis, ikutan majelis. Maka di sini ada kalanya di beberapa konteks ilmu itu mendatangi. Ya. Dan itu tidak tercela di konteks tersebut. Mungkin karena kebutuhan, mungkin karena aksidental, mungkin karena memang udah zamannya seperti itu. Begitu ya. Baik. Di zaman bahkan ya bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman muasir, mungkin era 70-an, 80-an, pernah enggak dengar dari orang-orang tua kita? Beberapa guru ngaji itu bukan di surau, bukan di langgar kadang-kadang, bukan di masjid atau kadang-kadang ngeblusuk ke rumah warga untuk mengajarkan anak-anak tahsin dan tahfil. Baik. Apakah kita kemudian pakem dengan prinsip al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kemudian kita ustaz jangan di sini, biar ustaz di masjid aja kita datang. Tapi ketika zaman itu mungkin hanya dengan cara seperti itulah orang-orang mau ngaji. Ustaznya ke rumah itu. Paham enggak di sini, ikhwan, maksudnya? Baik. Makanya ketika anda mendengar ada misalnya ya dari beberapa kita, kita di sini mungkin beberapa ustadznya yang mempermasalahkan sebagian dai yang mau hadir di kajian-kajian rumahan ummahat atau mau hadir di kajian-kajian kantoran, mau diundang, mau aja diundang, mana harga diri ustadz? Maka di sini apa dalil yang melarang hal tersebut? Itu pertama, tunjukkan dalilnya. Kalau memang itu pelanggaran syar'i, tunjukkan dalilnya. Kalau itu sebatas opini, maka itulah opini. Oke. Kalau dalilnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, maka kita tentangkan dalil tadi dari Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan beberapa ummahat untuk di rumah mereka. Paham gak di sini, ikhwan? Baik. Kalau misalnya dalil yang melarang ustaz diundang ke rumah atau kantoran adalah khawatir akan fitnah dunia disebabkan amplop dan seterusnya, maka begitu pula di seluruh DKI masjid sekarang. Bukankah begitu? Maka tidak ada kemudian ustaz yang boleh undang dimanapun. Karena intinya ujung-ujungnya akan hasil apa? Hadiah dan juga amplop. Hadiah amplop kan gitu. Apakah ada masjid yang mengatakan kepada ustaz, Tolong Ustaz hadir di kajian kita di Bekasi, MT ini. Tapi kami tidak akan memberikan Ustaz apapun. Gak ada yang kayak gitu kan? Gak ada. Bahkan para murid, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Ustaz. Kalau memang dikhawatirkan terjadi fitnah, oke. Kalau gitu jangan hanya di masalah ngaji di kantor atau di rumah orang. Melainkan di seluruh masjid kalau bisa. Kalau bisa jangan ada live streaming, jangan ada kamera, jangan ada YouTube-an. Kenapa? Karena itu menjurus kepada fitnah popularitas. Bukan kalau gitu. Maka ketika kita melarang sesuatu itu juga harus dipertimbangkan apa illat dari pelarangan tersebut. Kalau illat itu ada, maka juga ada di tempat lain illat-illat tersebut. Sebab-sebab pelarangan. Sementara fitnah popularitas itu masalah dia dengan hatinya. Yang Allah lebih tahu apakah dia bisa menjaganya atau tidak. Maka dengan alasan ilmu yu'ta wala ya'ti, itu tidak bisa kemudian memblokir pengajian demi pengajian yang ada di rumah atau di kantor. Karena kalimat ini tidak bisa menjadi hujah dan dalil, melainkan hanya sebatas untuk meninggikan etika dalam menuntut ilmu. Bahwasanya yang afdal bagi talibul ilm adalah mendatangi guru, bukan sebaliknya. Ketika talibul ilm, dia menuntut ilmu betul-betul dan mau lebih berakhlak dan beradab, maka hendaklah dia mendatangi gurunya, bukan sebaliknya. Dan hendaklah dia malu ketika gurunya mendatanginya. Malu. Ada orang Tangerang, konsumen juga dia, beli dagangan anak. Kemudian dibilang, Ustaz, mudah-mudahan Ustaz bisa ya ngisi kajian di sini. Anak bilang ke beliau, kalau bisa antumlah yang datang ke anak-anak, kajian hampir tiap hari, tepuk antum datang ke anak. Apa jawaban beliau? H-E-H-E. Apa tuh? Hehe. Iya. Hehe, itu gitu. Itu, talibul ilm. Mental mengundang. Baik mengundang, Masya Allah. Etikat baik, husnudzan yang baik, niatan yang baik untuk masalah masyarakat. Tapi coba lihat. Diundang balik mau enggak? Enggak mau. Padahal yang lebih tepat adalah datang ke guru kalau emang belajar. Bukan hanya, Ustaz, sini Ustaz. Ya. Antum yang sini. Jauh Ustaz. Emang dikira anda naik awan kinten apa ke antum? Emang anda pakai pintu Doraemon misalnya? Ya begitu ya kawan. Kalau kita mau pakai lebih dengan etika, ilmu itu, atau ahlul ilm didatangi, atau orang yang punya ilmu didatangi. Ya begitu. Saat ini majelis-majelis ilmu banyak dibentuk. Majelis ilmu banyak dibentuk. Dan pelajaran-pelajaran disampaikan juga banyak. Jika kita tidak memanfaatkan, niscaya kita akan gigit jari penuh penyesalan di kemudian hari, di mana yang tidak ada lagi gunanya. Ini imma maksud beliau adalah hari tua, imma maksud beliau adalah hari kiamat. Karena kerap kali penyesalan orang yang sudah renta, itu tidak ada gunanya karena dia tidak bisa membangkitkan kembali masa mudanya. Sudah terlanjur usia 65 misalnya. Mau belajar tajwid, udah alot, susah. Susah. Udah gitu Sunda lagi. Huruf Zai dibaca Jim. Medok kental banget. Iya, susah. Maka mau diajarin Jim, mau diajarin Zai, ke Jim terus beloknya. Jim terus. Ya, sampai ustadznya bertaubat itu. Enggak bisa-bisa. Allah musta'an. Ini susah ini. Udah Pak. Bapak istighfar dan banyak taubat aja dah. Sholawat husnul khatimah. Udah. Walaupun tanpa huruf Zai. Iya, gitu. Ya. Susah. Nyesel kemudian. Gimana Ustaz ya? Enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa, Pak. Walaupun dioperasi juga enggak bakal bisa. Tetap aja. Jim-jim. Tetap aja jadi jim semua. Huruf Zai. Susah, Pak. Maka menyesal bapak tersebut. Ya khalas, minta sama Allah taufik aja pak. Yang penting husnul khatimah, insya Allah di alam kubur tidak ditanya huruf zai. Yang penting kan udah berusaha menzaikan jim, menzaikan zai. Menempatkan suatu tempatnya. Tapi kalau udah, ya mungkin uzur. Juga orang Jawa begitu. Dan seterusnya dari orang-orang yang sudah berusia tua. Menyesal kemudian. Sebagaimana mungkin anda pernah ceritakan ke antum tentang bagaimana Syekh Abdul Razak mengisahkan seorang tua yang menangis, berkeluh kesah kepada Syekh Abdul Razak. Kenapa? Karena anak menyesal karena hanya hafal Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad sepanjang hidup anak. Maka setiap sholat anak hanya bisa membaca itu. Dan anak gak bisa ngapain lagi lebih karena sudah terlalu tua. Maka nangis itu kakek-kakek. Itu menyesal di hari, tidak ada lagi gunanya menyesal mau gimana. Mau belajar lagi? Udah gak bisa. Nah sekarang kita di mana zaman internet age. Dan kita muda-muda, ya gak ada mudi di sini, para muda semua. Itu dihamparkan kepada kita maklumat, ilmu, pengetahuan, dan juga lahu, kelalaian. Dan ternyata kelalaian itu melalaikan. Dan bisa jadi ilmu pun bisa melalaikan. Kok bisa? Iya, ketika antum menuntut ilmu hanya untuk ilmu itu melalaikan. Ketika kita menuntut ilmu hanya untuk ilmu itu melalaikan. Di antara contohnya, ikhwan, antum mendengar kajian online sembarangan yang penting dengar. Dan itu terus manhaj antum. Itu gak bisa seperti itu, ikhwan. Gak bisa. Gak ada sistematika belajar. Gak ada. Gak pernah ikut yang sistematik lah, seperti HSI misalnya. Gak ada. Yang penting saya dengerin. Dah. Baik, antum goal achievement-nya apa sebenarnya? Objektif antum apa? Mending kalau misal anda mau mengkhatamkan saat, karena ini udah khataman kitab tauhid misalnya. Jadi serial kitab tauhid YouTube ada 12 kajian misalnya. Anda akan menyimak ini dalam waktu seminggu. Itu afdol. Karena ada target antum di sini. Tapi kalau misalnya nih, saat anda pedagang di kantor anda atau di ruko anda pengin nyetel kajian Ustaz Fulan jadi terjadwal terus. Tapi sembarangan lah, yang penting kajian. Ada yang baru, dengar. Ada yang baru, sudah selesai gitu terus. Tapi nama manfaat, insya Allah manfaat. Tapi dari 5 jam per hari yang antum simak 5 sesi kajian itu, catatan apa yang sudah antum ukir? Tidak ada. Tidak ada catatan. Baik catatan kertas maupun catatan hati, tidak ada. Lewat, selesai. Lewat, beneran. Padahal kalau misalnya antum memikirkan, ikhwan, 5 sesi itu pelajaran itu, dalam sehari antum bekerja dan ruko, ngejaga toko, dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam ya, 5 sesi lah anggaplah. Seandainya antum benar-benar belajar, antum sama kayak anak-anak Libya. Iya, sama kayak anak-anak Libya, insya Allah. Karena mereka dari jam 7 sampai jam 12 dengan istirahat 15 menit, 20 menit. Kalau antum dengar baik-baik, kalau antum nyatet, sama itu. Sesinya sama. Mungkin ilmunya memang mereka lebih berat. Tapi yang penting antum punya pegangan nih, tabungan tulisan. Baik di hati maupun di kertas. Masya Allah. Memang ilmu ini gak didatangi. Ilmu mendatangi antum, dan mudah. Tinggal bayar kuota internet atau dapat wifi gratis. Alhamdulillah. Catat. 5 sesi, Masya Allah. Itu banyak banget catatan antum, insya Allah. Muskilahnya ini gak pernah dilakukan. Oke, jangan 5 sesi. 1 sesi per hari. 50 menit. Dengerin kajian Ustaz Firanda. Mungkin antum gak tahu Ustaz Firanda 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Dah, anak pilih 1 hari sekali aja. Misalnya syarat akidah wasitiyah mulai dari pertama. Catat. Yang ada bukunya, wasitiyah ada bukunya. Matannya antum lihat. Penjelasan Ustaz Firanda. Kemudian antum lihat beliau lagi nulis-nulis di papan tulis. Antum jangan apa? Cekrek foto gampang lah. Ya, itu anak zaman sekarang tuh. Tinggal foto, cekrek, dah selesai. Ya kan? Ada ustadznya capek tuh. Dia tulis, antum tinggal apa? Ini screen apa monitor laptop, cekrek, selesai, Ustaz. Ustadz butuh nulis berapa? 20 menit. Antum cukup cekrek 2 detik, Masya Allah. Itu kalau ustadz yang lihat tuh mungkin sakit hati itu. Iya, Masya Allah. Gampang ya. Oke lah, bermanfaat untuk antum. Yang terpenting adalah tulisan. Qayyid bil kitabah. Tulis. Ya. Muroja'ah setelah itu. Jadi ilmu ini bukan sebatas antum didatangi oleh ilmu, antum nyimak, udah selesai. Akhirnya gak ada apa-apaan. Udah selesai. Oke, yang penting dapat pahala. Dia sahih. Tapi apa sekarang achievement-nya? Apa yang lebih dari itu? Gak ada. Baik, kemudian kita lanjutkan ke yang di kitab. Supaya gak ada penyesalan, ikhwan. Supaya gak ada penyesalan, kok saya ini 6 tahun hijrah gini-gini aja gitu kan. Coba tanya, antum tuh hijrah berapa lama udah? Hah? Berapa lama? Syekh, antum hijrah berapa lama? Hah? Udah sejak tahun berapa? Baru ini berapa lama? Enggak jujur aja malah. 2 tahun, masya Allah. Marun, baju marun, sejak tahun berapa mengenal bahasa salaf? Hijrah. 4 tahun yang lalu, 2016, 2017, 2015, 2018. 3. Oke. Dari hijrah tersebut sampai sekarang udah sampai ke Habasyah belum? Maksudnya sampai mana antum? Udah ngaji sampai mana sekarang udah? Apa baru sampai penampilan? Atau sudah mulai sampai hafalan? Atau baru sampai pemahaman saja? Hafalan belum ada dan seterusnya. Coba apa achievement antum apa? Penghasilan antum apa? Makasib ilmiah antum apa? Ini dengan ilmu sudah datang ke kita sekarang. Ilmu sudah datang secara glamor ke kita, tinggal kriteria achievement dan objektif kita yang belum tertulis atau termaktub di kehidupan kita. Maunya kita itu apa dari hijrah ini? Anda mau masuk surga saat? Jangankan antum. Tukang sate Padang juga mau masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Tapi antum ini lebih dekat sebenarnya ke surga, insya Allah gitu loh. Jangan nanggung. Tulis apa? Ana insya Allah tahun ini mau khatamkan kajian ini sama Ustadz Fulan. Ana dengar kajian ini. Karena Ustadz Fulan sudah khatam kajian ini. Ana misalnya mau ikut proyek atau program misalnya HSI tadi. Misalnya. Ya, begitu. Coba. Wal achievement, ikhwan. Ilmu sudah banyak? Banyak. Tinggal kita tata mana yang akan kita pelajari, mana yang akan kita khatamkan. Seandainya kebaikan yang ada di dalam majlis ilmu tersebut hanya berupa ketenangan bagi yang menghadirinya dan rahmat Allah yang meliputi mereka, tentulah cukup 2 hal itu saja sebagai pendorong untuk menghadirinya. Majlis ilmu hadirkan ketenangan dan rahmat Allah meliputi mereka, itu sebenarnya sudah cukup memang. Tapi kalau semua talibul ilm alasannya majlis ilmu, ikut majlis ilmu hanya ini, maka enggak ada ulama, ikhwan. Ulama enggak ada. Ya. Ya kalau semua penuntut ilmu dari yang kajian tematik, kajian kitab sampai yang dirasat syariah sampai magister sampai doktor. Mereka bilang, "Untuk apa untuk majlis ilmu? Anda pengen nyari ketenangan dan dapat rahmat Allah." Selesai. Maka enggak ada ulama nanti. Ya, enggak ada ulama. Karena enggak ada yang nulis. Enggak ada yang nulis, enggak ada yang bikin. Duduk aja, tenang. Ya tenang memang, tenang. Tenang. Tenang. Ya, khusyuk. Tenang. Kemudian dapat rahmat Allah. Insya Allah, walaupun tidur dapat rahmat Allah. Gak ada ustadz nanti, gak ada talibul ilmu tamayyiz, gak ada mereka yang hafal dan seterusnya. Begitu. Jadi kita ini mau sampai mana? Gitu loh. Dengan ilmu yang sudah datang. Lalu bagaimana jika mengetahui bahwa orang yang menghadirinya akan memperoleh 2 keberuntungan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ganjaran pahala di akhirat. Akan dibahas nanti tentang adab menghadiri majlis ilmu insyaAllah. 4. Beralasan dengan banyaknya kesibukan. Ana akan mengkaitkan nomor 4 ini, ana pengen mengkaitkan alasan sibuk karena nikah. Karena udah punya bini atau punya anak. Sehingga kok sering absen nuntut ilmu. Nanti insyaAllah akan ana kaitkan. Ya. Kita baca dulu. Beralasan dengan banyaknya kesibukan. Alasan ini dijadikan oleh syaitan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Berapa banyak saudara kita yang telah dinasihati dan dimotivasi untuk menuntut ilmu syar'i, tetapi setan menggoda dan membujuknya. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan mencari ilmu, maka kesibukannya membuat ia tidak dapat menghadiri majelis ilmu. Ia menjadikannya sebagai alasan yang sengaja dibuat-buat, sehingga ketidakhadirannya di majelis ilmu memiliki alasan yang jelas, seolah-olah alasannya jelas dan syar'i dan ma'zur. Dan ketahuilah, ana sudah kenyang dengan yang seperti ini. Sampai ana bosan. Antum mau alasan apa pun terserah antum. Ana udah ketemu dengan yang semisal antum sebelumnya. Gitu. Banyak. Ayo foto, ana yang ajak langsung. Datanglah. Antum nyeset ke rumah ana pun itu insya Allah sampai. Dekat. Ustaz. Ada aja. Hafal ana. Kalau bisa ana kasih pilihan A, B, C, D. Apa alasan antum? Ana hafal. Ya. Yang paling banyak alasannya pasti sibuk. Sibuk. Yang sesungguhnya bisa jadi sama sekali tidak sibuk. Sama sekali. Kajian ba'da subuh insya Allah. Sibuk saat anda mau ngapalin Quran misalnya. Kalau emang jujur, maka Allah ganjari pahala dengan kejujurannya. Tapi apakah benar ngapalin Quran kemudian habis subuh itu dia setelah minta uzur? Belum tentu ternyata. Atau sibuk istri. Sibuk anak. Ustaz, gak bisa afwan Ustaz. Tadi malam anak-anak rewel Ustaz. Baik. Antum terus kerja gak paginya, siangnya? Bekerja gak? Kerja Ustaz. Kenapa untuk kerja antum gak beralasan ke bos antum? Nanti anak gak digaji Ustaz. Nah, dipotong gaji anak. Baik. Kalau gitu antum datang kajian anak-anak gaji antum. Gimana? Oh jangan Ustaz, gak enak sama Ustaz. Antum tuh serba gak enak sama anak. Gimana ya kawan? Selalu akan ada alasan, benar? Ketika kita sudah terbiasa beralasan dusta, maka akan timbul keahlian untuk berdusta berikutnya. Apalagi yang dibohongi adalah ustadznya sendiri. Kalau yang dibohongi teman, mungkin temannya juga pembohong, jadi sama-sama saling membohongi. Tapi kalau ustadznya yang dibohongi, ketahuilah ustadz juga pernah bohong juga mungkin dulunya. Jadi dia tahu trik-triknya. Iya, senior kok dilawan. Ya. Ya, kita waktu sekolah dulu, waktu kuliah dulu, ada memang, ya seperti itu, jadi hafal, ya, dan anak pesantren, belaga sakit, belaga pusing, belaga sakit gigi, dan seterusnya. Nah, itu semua, itu kita hafiz dalam masalah itu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau pakai alasan-alasan afwan saya gini-gini diajak terus afwan terus, nah, masya Allah. Sampai kapan antum bilang syukron kalau bisa? Afwan terus. Ingat tadi, sekali kita mulai bisa berdusta dengan satu alasan, maka akan mulai dia dusta-dusta berikutnya. Nah, ketika kita sudah bisa membohongi guru sendiri, maka ketahuilah. Yang lain lebih mudah untuk dibohongi, lebih bisa untuk dibohongi. Bohong dengan alasan banyak kesibukan. Dan khawatirnya kalau kita bohong karena merasa banyak kesibukan, maka Allah Ta'ala akan membuat kita sibuk. Berbagai kesibukan yang ada adalah penyebab utama yang menghalangi seorang penuntut ilmu menghadiri majelis ilmu dan memperoleh ilmu yang banyak. Dan kesibukan yang dimaksud biasanya kesibukan duniawi, yaitu kesibukan dunia yang memang menghantarkan kepada nafkah, iya betul. Tapi apa iya kajian seminggu sekali atau seminggu dua kali, kerja 5 hari dalam sepekan, kemudian yang kajian cuma sejam atau 50 menit ini termarjinalkan sampai ternihilkan dari hidupnya? Maka ini kan ketidakadilan dalam bagi. Ya, tetapi orang yang Allah Ta'ala bukakan mata hatinya, ia akan mengatur waktunya. Ini dia. bukan masalah terlalu sibuk. Masalahnya adalah tidak mampu mengatur waktu atau tidak bisa memanfaatkan waktu. Dan sebab dari itu semua azam yang kurang, interest yang rendah. Ya, dia akan mengatur waktunya dan menggunakannya sebaik mungkin sehingga memperoleh manfaat yang banyak. Sebenarnya kayak gitu aja. Mengatur waktu itu. Jadi di awal dia kata, yang penting punya azam dan i'tikad kuat. Itu pertama, step pertama dulu. Dari azam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Antum tawakkal kepada Allah sambil berusaha membagi waktu, bisa. Anda yakin sekali bisa. Semua dari kita tanpa kecuali. Enggak ada dari antum yang kerja itu 20 jam sehari, enggak ada. Atau okelah, 15 jam sehari. Jam 15 jam itu seberapa, ikhwan? Dari jam 7 pagi sampai jam berapa kalau 15 jam? Jam? Enggak, 15 jam. Jam 10 malam. Ada yang seperti itu? Enggak, anda yakin enggak? Dari wajah-wajah antum sebaliknya malah. Iya. Enggak ada gitu. Baik, jam 7 sampai jam 3, jam 7 sampai jam 4, jam 7 sampai jam 6. Oke. Bisa enggak dengan sehari kayak gitu antum spare time atau sisakan waktu 30 sampai 40 menit di majelis ilmu atau minimal kalau enggak bisa online. Mungkin enggak sebenarnya? Mungkin enggak kalau antum kuat azamnya? Mungkin. Tapi siapa di sini, ini kan hari Senin. Siapa yang tadi habis pulang kerja, ikhwan, jam 5? Tolong, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Sisanya ini seorang apa sisanya ini? Hah? 4 yang bekerja sebagai pegawai karyawan gitu ya. Anda pertanyaan sisanya ini manusia apa ini? Hah? Biasanya rata-rata ya? Anda sedang berhadapan dengan para tajirun, ya, masya Allah. Iya, entah tajir maksudnya kaya atau tajir maksudnya pedagang, ya, Allah alam. Ajib. Taib, ini ada 4 ikhwan kita yang masya Allah pulang kerja menempatkan majlis ilmu. Masya Allah, berarti punya azam dan sehingga bisa membagi waktu. Oke. Dan menggunakannya sebaik mungkin sehingga memperoleh manfaat yang banyak. Ketakutan sebagian dari kita adalah diantaranya. Takut bini, takut istri. Mas, bang, kak, pak, apalah sebutannya itu oleh bini lah. Kang lah, kang. Mana waktu buat aku? Gitu katanya. Kerja dari pagi, pulang sore, sempat ke majelis ilmu. Ya, waktu buat kamu kan malam. Ya. Gak bisa dong, kak. Gak bisa apa? Dibisain kan bisa. Tiap malam kan kayak gitu. Bisa lah, bila. Takut kemudian sama bininya. Harus tegas, ikhwan. Antum mau jadi alim, antum mau jadi suami yang berilmu atau enggak? Kalau lumer kemudian kayak kerupuk kena sayur katuk, ya itu mah. Sama bini, dalam bini, iya sayang, sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Emang mau jemaatan apa-apa nih sami'na wa ato'na. Tegas sama istri. Tapi dalam hal yang ma'ruf ya, bilang, kakang mau nutut ilmu biar kita ke surga. Gitu. Terus kata istri, alah, berat ke surga. Bukan masalah istri, kadang-kadang istri itu lebih tahu dalam mana antum. Sehingga, alah ke surga. Paling nanti juga sampai rumah main game online, kan gitu. Kalau sampai antum digituin sama istri, berarti ada muskilah di antum. Gitu. Muskilah di antum. Gak bisa menyetir dan menghandle istri. Ya. Maka begitu ya, sempatkan. Selama tidak berlebihan, di majelis ilmu tidak sampai hak-hak istri tidak ternunaikan, hak-hak anak tidak tertunaikan ke majelis ilmu. Gak bisa harian, ya seminggu berapa kali. Agar tenang, insya Allah, dan memperoleh manfaat yang banyak. Orang-orang yang telah berhasil memperoleh manfaat yang banyak, mereka seolah-olah berkata sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah bait syair, وَمَنْ لَمْ يُجَرِبْ لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَجَرِبْ tajid tasdiq ma dzakarna. Barang siapa belum mencoba, maka dia belum tahu hasilnya. Ah, siapa yang belum nyoba, belum tahu hasilnya. Ayat. Orang yang belum nyoba nikah, belum tahu hasilnya gimana. Enggak bisa ngomong banyak tentang nikah. Ya. Orang yang belum mencoba hafal Quran, enggak ngerti gimana nikmatnya. Dan seterusnya dari hal-hal. Maka cobalah sendiri, niscaya kamu akan tahu kebenarannya aku ucapkan. Begitu. Ikhwan, ana mau kaitkan antara az-zawaj wa talabil ilm. Apakah menikah itu menghalangi dari, atau apakah menikah itu bertentangan dengan nutut ilmu? Ini muskilah dan iskal yang mungkin ada di sebagian kita. Ada yang belum menikah di sini mungkin ya. Enggak usah tunjuk tangan, ada enggak kira-kira? Enggak usah ditunjuk dan enggak usah tunjuk tangan, enggak usah diri. Ada ya? Ada enggak? Ada enggak? Ada ya? Enggak usah disebut juga. Enggak ada. Baik, ya udah, berarti konteksnya berarti az-zawaj, tazawuj tsani berarti. Ya? Apakah ini karena percuma kalau kita menikah, nikah pertama, semua udah nikah semua. Maka kita konteskan sekarang berarti nikah kedua. Dan menuntut ilmu. Apakah nikah kedua, kok jadi kayak gini ngomongnya anak ya? Ini kan bukan daurah poligami ini sebenarnya. Anak pengen sasarannya untuk yang belum menikah, ikhwan. Tapi kalau kulihal, udah menikah semua. Dan ternyata kita udah menikah, merasa nuntut ilmu itu makin sempit kesempatannya. Benarkah itu? Oke. Maka dalam website Islam Web ada judulnya Az-Zawaj wa Talabul Ilm dalam fatwanya. Nih sini. Ada pertanyaan. Hunaka ikhwah. Minimal kita dapat faedah lah. Ada pertanyaan. Ada sebagian orang berkata bahwasanya yang lebih afdal untuk penuntut ilmu adalah mengakhirkan menikah supaya bisa mendapat ilmu lebih banyak. Ya. Benar enggak kira-kira? Maka kemudian dijawab. Sing ringkasnya pertanyaan itu, dijawab kemudian. Fazawaj, menikah, yastamiru ala masaliha azimah. Mencakup maslahat-maslahat yang besar, agung menikah ya. Lakin idza tarajjahat maslahatun ukhra li ba'dinn nas ka tahsil ilmin nafi'. Tapi kalau misalnya ada maslahat lain selain menikah untuk bisa digapai bagi sebagian orang, seperti menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang la yudrikuhu ma'az-zawaj, yang tidak bisa dia gapai manfaat ilmu banyak tersebut atau mendapatkan ilmu banyak tersebut, tidak bisa digapai dengan adanya pernikahan, fatakhiru afdal, maka menangguhkan menikah itu lebih afdal. Paham gak? Ada sebagian orang, sebagian ikhwan muda yang dia tidak memandang kalau saya menikah ini saya sedang fokus menghafal Al-Quran dengan target sekian bulan, dan kalau saya menikah sekarang maka akan banyak urusan. Betul gak? Itu betul gak? Iya betul, ada banyak urusan. Ya kan? Maka kita tangguhkan dulu sholat isyanya. Ya kan? Nanti dulu sholat isyanya kan? Nah, ntar dulu. Maka ditangguhkan karena hal itu. Kalau misalnya itu dengan syarat, kalau misalnya menangguhkan menikah itu tidak bermadarat bagi keagamaan dia. Paham enggak maksudnya? Gini, ada seorang dia mau fokus nutut ilmu. Ingat, fokus nutut ilmu itu beda dengan hidup biasa sambil nutut ilmu. Paham enggak? Ada namanya tafarrugh li talabil ilm, yaitu memfokuskan diri untuk menuntut ilmu. Ada. Dan menyebarkan ilmu, fokus-fokus betul-betul. Tapi, namun ada orang yang menjalani hidup sambil menuntut ilmu. Ya, seperti antum, seperti kita-kita ini. Ada yang diantara fokus untuk ilmu, fokus terus sampai ngapalin matan ini, matan itu, dihafalin semua. Gak ada kan ya? Rata-rata bekerja, hidup biasa sambil menuntut ilmu. Itu beda. Ini ada orang fokus betul-betul menuntut ilmu. Dan dia punya target. Ya. Namun kemudian ada tawaran nikah. Oke, dibilang ini saya sedang ada target. Kalau saya nikah sekarang, oh ini repot nanti. Bisa berantakan semua yang saya targetkan. Maka saya tunda dulu ya nanti kalau sudah lulus misalnya pada nah saya tunda. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Tunda dulu bentar. Oke. Kecuali kalau misalnya menunda menikah tersebut bisa mencederai keagamaan dia. Paham gak? Dia talibul ilm, fokus di ilmu, Masya Allah. Dia punya target. Datang kemudian seruan untuk nikah dan ajuan dari sebagian pihak. Kamu mau gak sama akhwat ini? Tunjuk akhwatnya mana? Lagi jalan di parkiran, lagi mungut sendal. Tuh yang itu tuh. Masya Allah. Transparan, bening, Masya Allah. Ajib. Itu kalau minum, sepertinya tampak itu minumannya di lehernya. Masya Allah. Langsung dia terfitnah dengan itu, karena pandangan itu, pandangan pertama ya. Setiap dia baca kitab fikih, maunya ke kitab an-nikah terus. Setiap baca ayat, baca surat, selalu ke surat an-nisa. Ayo. Pokoknya terngiang-ngiang kemudian. Nah ini mulai mencederai kalbunya. Dia berusaha berzikir. Dia berusaha ingat Allah. Dia berusaha kembali ke track talabul ilm. Tapi gak bisa. Udah masuk ke hatinya. Udah terserap di hatinya. Maka yang seperti ini bisa mencederai hati dan keagamaannya kalau dia menunda. Maka yang seperti ini nikah. Nikah. Tapi setiap anak gak punya duit, jangan ngomong sama anak. Ngomong sama orang tua antum. Kalau antum ngomong sama anak tahu maksud antum. Antum kira anak banyak duit dah. Ya. Kalau urusan duit, ngomong sama sana. Ya, sama orang tua. Tapi menurut saya, anak gak begitu baik, hatta antum gak begitu baik. Cari akhwat yang insya Allah mau dengan keadaan antum. Jangan tuh gak harus mentargetkan, harus pulanah, saat gak harus pulanah. Gak harus dia. Cari yang benar-benar sesuai kriteria dan mau sama keadaan antum. Bismillah. Begitu, maka kata di sini lihat. Dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, Al-mustahabbu li talibil hadithi an yakuna azaban ma amkanahu dhalik. Yang dianjurkan bagi talib hadis, penuntut ilmu hadis yang fokus, itu menjadi bujang dulu semungkinnya dia. Supaya apa? Li'alla yaqtati'ahu al-ishtighal bi huquqi zawjati wal ihtimami bil ma'isyati an talab. Supaya dia tidak terputus ilmu hadisnya dengan hak-hak keistrian, hak-hak pasangan dan juga perhatian terhadap ma'isyah. Ma'isyah, ya fulus, atau kehidupan, kehidupan rumah tangga untuk mencukupinya nafkah dan seterusnya. Sehingga dia tidak lagi menuntut ilmu, takutnya begitu. Tapi itu dianjurkan, kata beliau. Tapi, al-qa'idah al-asl, atau qa'idahnya, asalnya adalah ta'jilu zawaji afdal. Menyegerakan menikah, afdal. Kalau Anda menghadapi orang-orang yang sudah menikah, berarti konteksnya, apa? Menyegerakan menikah dalam kurung. Afdal? Belum tentu kalau bagi kita. Karena kalau kita menyegerakan nikah lagi, belum tentu afdal. Bisa juga afsad. Lebih merusak. Karena boleh jadi kita belum cocok untuk melakukan itu. Ya. Tapi yang penting sudah, yang penting nikah pertama dulu. Ibnu Qudamah berkata dalam Umdatul Fiqh, An-nikahu min sunanil mursalin. Nikah merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Wahwa afdal minat takhalli minhu linaflil ibadah. Nikah lebih afdal daripada menyendiri untuk melakukan ibadah sunnah. Enggak, lebih afdal nikah. Lebih afdal. Kemudian dikatakan dalam fatwa, al-aslu anna zawaja la ya'uku an talabil ilm. Ini yang harus jadi mindset kita, ya ikhwan. Sekarang, di masa sekarang ini terutama, asalnya az-zawaj, pernikahan, tidak menghalangi menuntut ilmu. Kalau ada di antara penuntut, dari talib kita atau dari ikhwan kita yang punya pendapat menikah itu menghalangi kita dari menuntut ilmu, maka kita akan salah. Khotok bayin, khotok wadih. Kesalahan jelas. Bahkan justru mindsetnya harus dibalik. Bal anna zawaja yu'inu ala talabil ilm. Justru menikah itu membantu antum menuntut ilmu, insyaallah. Bener gak? Iya. Membantu antum menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu kalau antum da'i. Dan sungguh itu terjadi pada diri anak, ikhwan. Setelah menikah, Allah Ta'ala mudahkan banyak hal sehingga anak bisa belajar, bisa menyimak lebih daripada anak waktu bujang. Dan bisa mengajar lebih daripada anak waktu bujang. Ya. Kenapa? Karena az-zawaj, menikah itu adalah sakanun linafs, ketenangan untuk jiwa. Sehingga tidak ada keliaran pada hati antum. Coba kalau antum menuntut ilmu tapi pikirannya kemana-mana. Atau jangan-jangan memang kayak gitu antum. Wallahu a'lam. Tapi menikah itu bisa membuat pikiran itu lebih tenang. Waktu makninah lil bal, membuat pikiran lebih tenang, nyaman. Syekh Utsaimin berkata, az-zawaju la ya'uku an talabil ilm. Menikah tidak menghalangi nuntut ilmu. Bal rubbama yu'inu ala talabil ilm, bahkan bisa jadi membantu dalam nuntut ilmu. Kemudian beliau jelaskan dalam fatwa beliau tersebut, Syekh Utsaimin, di liqa al-maftuh. Barangkali seseorang menikah, dia terbantukan untuk menuntut ilmu dengan adanya istri yang soleha dan membantunya dalam menuntut ilmu. Misal antum lulusan mana? Antum lulusan? Lulusan mana antum? UIM, ya misalnya. Universitas Indonesia Malang. Ya. Antum dapat akhwat lulusan Libya, masya Allah. Lulusan syariah. Dan antum semangat menuntut ilmu. Mungkin enggak itu? Mungkin antum lulusan lokal, biasa gitu, lulusan kampus umum gitu, masih kampus bagus tapi tidak syariah, ya. Karena antum saleh, masya Allah bagus, kemudian menikah kepada dengan lulusan Libya, akhwat lulusan Libya. Dan dia juga alimah, masya Allah. Antum butuh ilmu juga. Maka kemudian diajarkan oleh istri antum usul fikih. Bisa kan? Diajarkan oleh istri usul fikih. Kaidah-kaidah usuliyah. Masya Allah. Diajarkan dengan baik. Diajarkan bahasa Arab oleh istri. Mungkin gak mungkin? Beautiful gak ini? Beautiful gak? Iya. Lebih baik mana? Beautiful but impossible, tapi impossible but beautiful. Atau untuk menikah dengan akhwat yang juga sama-sama semangat menuntut ilmu, terbantukan. Makanya di sini mungkin ditakid, antum bisa terbantukan menuntut ilmu ketika menikah, tapi menikahnya dengan yang sekufu dan yang punya spirit untuk keilmu juga. Ya kalau spiritnya bukan keilmu melainkan ke drakor, ya ini yang sulit. Ini yang memang harus bersabar. Beda alirannya. Jadi ikhwan, kalau kita nasihati teman-teman kita yang mengakhirkan nikah padahal sewajarnya mereka menikah, dan itu ada bahkan di kalangan ikhwan pengajian, dengan alasan kalau ana nanti nikah, afan ana masih fokus nyari ilmu dulu, tayin. Bisakah antum nyari ilmu sembari menjalani pernikahan sama istri? Harusnya bisa. Yang sekarang kita sarankan, antum cari fikih nikah, pelajari fikih nikah, amalkan, dan ketika nikah, bismillah. Ya. Tapi kalau dari awal mindsetnya seperti itu, nanti kalau misalnya anak nikah bakal sempit waktu anak, ini mindset yang salah. Dan boleh jadi setelah nikah terjadilah yang dia khawatirkan, dia nggak dapat apa yang dia nggak dapat waktu banyak untuk menolong. Karena apa? Karena mindsetnya. Gitu. Karena mindsetnya dia telah mengatur masa depan dia. Ya begitu, ikhwan. Sekarang pertanyaan di antara antum yang sudah menikah semua nih. Sejujurnya, gak apa-apa antum jawab iya atau tidak. Sejujurnya pada diri antum masing-masing. Apakah dengan antum punya istri sekarang, antum banyak terhalangi dari menuntut ilmu? Jawab ya, Pak Ikhwan. Terhalangi atau tidak, Ikhwan? Enggak? Enggak. Apakah ketika antum keluar rumah, tiba-tiba istri antum menggapai tangan antum dan memasukkan antum lagi ke rumah? Karena saking sayangnya sama antum? Enggak kan? Enggak ada yang selebay itu. Pengantin baru aja gak kayak gitu? Gak ada kan? Enggak ada. Jadi apa yang dipikiran benak sebagian bujang ini adalah khurafat yang ada pada diri mereka. Enggak kok, enggak. Malah tambah semangat untuk ilmu, insya Allah. Tambah semangat. Iya, karena kesadaran gitu loh. Ya ini nasihat ini teman-teman yang mau membujang terus padahal di zaman yang seperti ini. Coba lebih afdol mana antum tamadi itu terus menerus dengan kebujangan padahal pikiran antum nyari perempuan terus tak bisa menuntut ilmu dibandingkan dengan antum bergas cari modal menuntut ilmu bismillah cari modal menikah bismillah sambil menuntut ilmu. Dan juga sebagian bapak-bapak juga nih yang punya putra dan putri, ya kalau sudah waktunya menikah, tendang mereka dari rumah. Nikah kamu. Cepetan. Jangan berlama-lama di masa fitnah seperti ini. Sebelum fitnah itu terjadi pada kamu, hindari itu dengan menikah. Begitu ya, ikhwan. Yang punya putri, misalnya. Cariin jodoh. Tanya ikhwan-ikhwan sini, siapa yang punya saudara? Atau anak sama mantum juga. Ayo antum mau gak sama anak-anak kita misalnya. Pokoknya al-muhim, temukan sebelum fitnah tersebut menjalar ke putra-putri kita atau ke saudari-saudara kita. Bantu mereka untuk menikah. Dan dengan menikah itu menwasiatkan tetap menuntut ilmu. Maka siapa yang jujur sebelum nikahnya, dia mempunyai mindset jujur bahwa insyaAllah setelah menikah saya akan menuntut ilmu, akan Allah berikan taufik dia menuntut ilmu setelah menikah. Tapi dari awal kalau udah husnuzan sama Allah, kalau saya menikah nanti saya enggak habis waktu saya untuk istri anak di zaman fitnah seperti ini, enggak. Kecuali kalau antum ada fokus di Libya, fokus di Madinah, muazamah sama syekh, mungkin. Tapi kalau antum lawulang Jati Bening, Jati Asi, Jati Sari, Madinah, Bekasi, banyak fitnah di mana-mana. Udah gitu salah minum madu lagi, madu kuat antum minum. Panas antum di jalanan. Allahumma sta'an, Allahu Akbar, takbiran mulu antum tiap jalanan. Kalau kayak gitu mah, itu enggak ada anak-anak membujang aja mau bertahan mis dengan beribadah nuntut enggak antum nikah cepetan nikah. Dan kalau teman-teman pengajian ini ada ikhwan di kita yang dia mau nikah dengan kekurangan, bukan aib antum menggalang dana teman-teman, bantuin dia yuk kita. 1 juta, 2 juta, 3 juta kasih buat dia cepat nikah. Insyaallah itu paling besar ikhwan bantu orang nikah itu ya. Begitu ikhwan sekalian ya. Anda gak tahu kok bisa sampai sini karena tadi Anda ketika membaca screenshot dari beliau tentang buku ini, berasaskan dengan banyak kesibukan dan Anda sedang membaca kitab As-Syarah Al-Mumti'nya Syekh Utsaimin, dan kitab yang Anda baca itu kitab nikah ketika itu tadi sore tadi. Maka ini bagus dikorelasikan karena Anda pernah mendapatkan murid yang setelah menikah hilang dari dunia ini, hilang dari dunia persilatan, dunia persilatan, hilang dari dunia pengajian. Ada beberapa yang seperti itu. Entah kenapa. Anak tanya kemudian, enggak menjawab. Ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah terlalu sibuk dengan istri atau gimana? Wallahu a'lam. Tapi insya Allah sesibuk-sibuknya kita dengan beristri dan beranak berapa banyak pun, insya Allah waktu menuntut ilmu sekarang itu selalu ada. Ada saudara-saudara kita, mungkin seusia jenengan misalnya, punya anak sampai 17 ikhwan. Dan beliau itu ustad gitu loh. Masih bisa dakwah. Kalau logika kita nih, punya anak, itu punya anak berapa ikhwan? 2, 3, 4, 5 lah. Bawel satu, rewel satu, nangis satu, dan seterusnya. Wah, pening. Gimana kalau 17 dalam satu rumah? Apakah terjadi antum mau keluar kemudian diambil lagi sama istri antum? Enggak terjadi. Ketika antum punya izzah sebagai seorang pria muslim, suami, insya Allah antum bisa ngatur istri, anak, dan waktu. Insya Allah. Begitu. Maka enggak boleh kita ini seorang muslim pria kemudian karena punya lutf, punya kelemahan, kemudian kita manut-manut dan sehingga kita memblokir diri dari pengajian. Jangan ikut, udah nang, nuntut ilmu mulu sih. Atau dikritik oleh mertua atau orang tua atau tetangga. Nuntut ilmu mulu sih. Itu, urusin tuh istri kamu, misalnya gitu. Kita ngurusin ilmu dan ngurusin keluarga. Harus begitu ya, kawan. Ya, jangan lemah. Wala ta'jaz, atau kala lihat lain, wala ta'jiz. Jangan lemah jadi seorang muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if. Orang beriman yang kuat, lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. Semoga kita punya iman, alhamdulillah. Tinggal seberapa kekuatan azam kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita cukup sampai sini insyaAllah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.